24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah ada gaji lembur, tidak pernah ada gaji tetap, tapi SK-nya ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka barang siapa yang menyakiti ibunya, dia sama dengan menyakiti Rabb kita. Dan ibu adalah malaikat tak bersayap yang senantiasa lekat dan dekat, yang sering mengkritik, bidadari yang sering mengkritik, tapi selalu ada dalam setiap situasi dan kondisi. Yang jadi masalah besar hari ini adalah kita sering memantankan malaikat tak bersayap itu. Ada kamar khusus di rumah kita untuk ibu kita, untuk ayah kita setelah mereka lelah, lihat kenyit kening dan keriput dahinya. Kapan terakhir secara seksama memperhatikan wajah sosok kedua orang tua kita? Bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya? Demi Allah, tanya diri, karena kita itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya.